الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Kamis pagi menjelang siang 27 Zulqa'dah 1439 Hijriah, kita duduk bersama mengkaji kembali kitab Al-Adabul Mufrad lil Adabi Al-Jami' lil Adabin Nabawiyah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, alhamdulillah, kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, Majelis Ta'lim Muslimah Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pada kesempatan kali ini kita akan membaca bab yang baru yang disebutkan oleh penulis, babu fadli silatur rahim, bab ke-27, keutamaan silatur rahim. Penulis rahimahullahu taala Al-Imam Al-Muhaddis Muhammad bin Ismail Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Muhammad ibn Ubaidillah qala haddatsana ibnu Abi Hazim anil Ala an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ata rajulun annabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama faqala ya Rasulullah inna li qarabatan asiluhum wa yaqta'un wa uhsinu ilayhim wa yusi'una ilayya wa yajhaluna alayya wa ahmilu anhum wa ahlimu lah anhum qala la in kana kama taqulu ka'annama tusiffuhumul mal wa la yazalu ma'aka min Allahi zahir alayhim ma dumta ala dhalik. Yang artinya, Muhammad bin Ubaidillah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ibnu Abi Hazim mengabarkan kepada kami dari Al-Ala, dari ayahnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, seorang lelaki mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam seraya berkata, wahai Rasulullah, aku mempunyai keluarga yang aku sambung silaturahim mereka, tetapi mereka memutus. Aku berbuat baik kepada mereka, tetapi mereka berbuat buruk terhadapku. Mereka bersikap keras terhadapku, padahal aku bersikap sabar dan lapang terhadap mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, kalau demikian halnya seperti yang engkau katakan, maka seolah-olah engkau memberi mereka makan bara api, dan Allah senantiasa menjadi penolongmu selama engkau tetap seperti itu. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, ibu-ibu, para akhwat, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan nama beliau Abdurrahman bin Sakhr ad-Dausi, dan beliau wafat pada tahun 59 Hijriah. Ia berkata, seorang laki-laki mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, wahai Rasulullah, aku mempunyai keluarga yang aku sambung silaturrahim dengan mereka, tetapi mereka memutus. Aku berbuat baik kepada mereka, tetapi mereka berbuat buruk terhadapku. Mereka bersikap keras terhadapku. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, kata-kata bersikap keras, maksudnya di sini adalah berkata yang menghinakan. Bersikap keras, maksudnya di sini adalah mengucapkan ucapan yang menghinakan. Kemudian, padahal aku bersikap sabar. Di sini sabar dalam hadis ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bahasa Arabnya. Itu sabar al-hilm, bukan as-sabru. Al-hilm artinya adalah menahan dan tidak mudah membalas dendam. Mereka berkata-kata menghinakanku, mencelaku, tetapi aku bersabar. Artinya tidak mudah membalas dendam. Nah, ini aduan seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, kalau demikian halnya seperti yang engkau katakan, maka seolah-olah engkau memberi mereka al-mal, makan bara api. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, al-mal di sini adalah bara api yang dibakar di dalamnya roti agar rotinya mengembang atau agar rotinya panas. Jadi apabila seorang melakukan kebaikan terhadap keluarga, menyambung hubungan rahim terhadap keluarga, tetapi keluarga tersebut malah sebaliknya memutuskan, berkata kasar, bersikap menghinakan, maka yang berbuat baik dan menyambung hubungan rahim tadi seakan-akan memberikan kepada keluarga tersebut bara api. Dan ini termasuk dari ancaman bagi orang yang memutuskan hubungan rahim. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menjelaskan, wa ma'nahu ka'annama tut'ihimur ramadal har wa huwa tashbihun lima yalhaquhum minal alam. Kata Imam Nawawi, yang dimaksud dengan memberi makan kepada mereka bara api, seakan-akan mereka diberi makan dengan bara api tersebut, Dan ini adalah kiasan dari apa yang didapati oleh mereka di akhirat. Gara-gara mereka memutuskan hubungan rahim. Ini adalah kiasan dari beratnya siksa bagi siapa yang memutuskan hubungan rahim. Dan kata Imam Nawawi, wala syai'a ala hadzal muhsin, dan tidak ada dosa atas orang yang menyambung hubungan rahim tadi, meskipun dia tidak diacuhkan, dia dihinakan, dia direndahkan, dia diputus hubungannya, maka tidak ada dosa atasnya karena dia menyambung hubungan rahim. Yang berdosa dan diancam adalah orang-orang yang memutuskan tadi. Bal yanaluhumul alamul azimu fi qati'atihi wa idkhalihim al-adha alaihi. Tapi yang terjadi adalah bahwa kerabat-kerabat yang memutuskan hubungan rahim tadi mendapatkan siksa yang pedih disebabkan karena memutuskan terhadap silaturrahim. Dan juga disebabkan karena mereka, orang-orang yang memutuskan hubungan rahim tadi dengan si fulan yang menyambungnya tadi, telah memberikan rasa sakit di dalam hati. Maka dibalas oleh Allah di akhirat bahwa yang memutus dibalas dengan ancaman yang buruk. Dengan ancaman yang buruk. Ini Bapak, ini Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu makna dari seakan-akan kamu memberi makan bara api kepada mereka. Kalau kamu berbuat baik kepada kerabatmu, menyambung hubungan dengan kerabatmu, tetapi mereka malah memutuskan, ya, memutuskan hubungan dengan kamu, maka seakan-akan kamu memberi makan bara api kepada mereka. Nah, ini merupakan kiasan akan pedihnya siksa orang yang memutuskan hubungan rahim. Ya, kiasan. Yang berbuat baik, yang menyambung hubungan rahim, dia tidak ada apa-apa. Tapi mungkin sakit hatinya. Ya, sudah dikunjungi misalkan orang dari Tanjung, keluarga dari Tanjung datang ke Banjar untuk berkunjung. Di Banjar diacuhkan. Di Banjar dihinakan. Di Banjar ditutupi lawang. Ya, maka sakit hati. Direndahkan, sakit hati. Tapi tidak berpengaruh apa-apa kepada orang yang berbuat baik tadi, menyambung hubungan rahim tadi. Malah yang memutuskan hubungan rahim inilah yang akan diancam siksa nanti di akhirat. Dan ganjaran sesuai dengan amal perbuatan. Al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amal perbuatan. Ketika orang tersebut, orang-orang ini menyakiti hati orang yang menyambung hubungan rahim, maka Allah Subhanahu wa taala pun menyakiti mereka dengan siksa yang pedih di hari kiamat. Makanya digambarkan dengan seakan-akan ia memberi makan kepada mereka bara api. Baik. Di sana ada makna yang kedua, yaitu kila ma'nahu annaka in bil ihsani ilaihim tukhzihim wa tuhaqqiruhum fi anfusihim likathrati ihsanika wa qabihi fi'lihim. Bisa dimaknai yaitu seakan-akan ia memberi makan kepada mereka bara api, bisa dimaknai dengan bahwa setiap kali si fulan ini berbuat baik, nyambung hubungan rahim, memberi hadiah, mengunjungi, memberi uang, tetapi yang ini memutuskan, menjauhi, meremehkan, maka seakan-akan, ya, seakan-akan si fulan ini menghinakan orang-orang tersebut. Seakan-akan si fulan ini menghinakan orang tersebut. Kenapa? Karena sungguh sesuatu yang sangat indah apabila ada orang berbuat buruk kepada kita, kita balas dengan kebaikan. Dia berbuat buruk lagi, kita balas dengan kebaikan. Ditambah lagi buat buruk, dibalas lagi dengan kebaikan. Maka seakan-akan orang yang menyambung hubungan rahim ini, tetapi mereka memutus, ini menghina orang yang memutus tadi. Ya, kalau kita bahasakan, ente gimana saja memutus, saya tetap berbuat baik. Pemutusanmu tidak ada manfaatnya untukku. Saya tetap berbuat baik. Nah, makanya seakan-akan itu menghinakan orang yang memutus tadi. Ya, menghina di dalam dirinya. Sebagai bentuk penghinaan di dalam dirinya. Yang memutus tadi. Makanya digambarkan dengan seakan ia memberi mereka makan bara api. Nah, itu dua makna ya Bu ya, yang dimaksud dengan memberi makan bara api. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dan Allah senantiasa menjadi penolongmu selama engkau tetap seperti itu." Maksudnya adalah Allah akan selalu menolong hambanya. Tidak akan mungkin dikalahkan hamba tersebut, dihinakan hamba tersebut, tidak. Pasti akan selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, di dalam hadis ini terdapat pelajaran, yaitu bertanya kepada seorang ahli ilmu agama tentang membenarkan perilaku-perilaku yang menyimpang dari para kerabat. Ya, yang menyimpang dari para kerabat. Jadi bertanyanya kepada ahli ilmu agama, bukan bertanya kepada ahli ilmu kejiwaan. Ahli ilmu agama. Kemudian, di dalam hadis ini juga terdapat membalas keburukan dengan perbuatan baik. Membalas keburukan dengan perbuatan baik. Di dalam hadis ini juga adalah bersabar atas atau perlakuan orang lain terhadap kita. Dan itu konsekuensi bersosial, berhubungan dengan orang lain, ya. Kalau kada mau sakit hati, sudah di kamar aja. Di rumah aja. Tidak usah bergaul. Karena konsekuensi begitu. Dan orang yang sabar ketika bergaul, meskipun dia mendapatkan perilaku-perilaku buruk dari orang lain, itu lebih utama dibandingkan dia di rumah, di kamar, tidak bergaul, tidak bersosial. Ya. Makanya di sini keliru sebagian orang mengatakan yang penting aku. Ya, aku kan tahu orang lain, penting aku. Enggak. Tentunya yang bersosial lebih utama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun minal mu'min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum." Orang yang beriman, yang bergaul dengan manusia, lebih baik dan sabar atas kelakuan manusia terhadapnya, lebih baik dibandingkan orang yang beriman yang tidak bergaul. Dan di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, Al-mu'min ya'laf wa yu'laf. Orang beriman itu mudah bergaul. Dan yu'laf, suka orang bergaul dengannya. Suka digauli. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis ini juga terdapat pelajaran tidak membalas keburukan dengan yang semisal dengannya. Tidak membalas. Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi qattu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membalas dendam untuk dirinya sama sekali. Illa an tuntahaka hurmatun min hurmatillah fayantaqimu lillah. Kecuali ketika hukum Allah dilanggar, maka beliau membalas dendam atas nama hukum Allah. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pelajaran menarik. Di dalamnya juga terdapat pelajaran bahwa mendapatkan porsi pahala dengan sabar lebih utama dibandingkan mengambil hak kebenaran di dunia. Saya ulangi. Mendapatkan atau mengumpulkan pahala ya, dengan bersabar lebih utama dibandingkan seseorang mengambil hak di dunia. Haknya orang ini ketika menyambung hubungan rahim yang kerabat juga disambung, itu haknya. Ya, haknya. Tetapi ketika dia diputus dan dia bersabar, ini lebih utama, pahalanya lebih banyak dibandingkan dia minta hak dari si ini. Paham ya, Bu ya? Makanya saya sering mengatakan memaafkan kesalahan orang lain lebih utama dibandingkan mendendam dan mengambilnya nanti di akhirat. Kenapa? Contoh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau, ada orang yang berbuat salah kepada beliau. Beliau mulai mendendam. Tidak mau menafkahi orang yang berbuat salah kepada beliau tersebut. Ditegur oleh Allah. Ala tuhibbun an yaghfirallahu lakum. Apakah kalian tidak ingin Allah mengampuni untuk kalian dosa kalian dengan memaafkan tersebut? Maka saya ulangi sekali lagi, catat baik-baik, memaafkan kesalahan orang lain lebih besar pahalanya dibandingkan menuntutnya di akhirat. Ustaz, boleh menuntut? Boleh, tidak ada salahnya. Boleh nuntut. Tapi seorang muslim harus cerdas. Dia tidak boleh menuruti hawa nafsunya. Dia harus ikut syariat. Yaitu memaafkan kesalahan orang lain. Lebih utama, lebih besar, lebih agung pahalanya dibandingkan membalas di akhirat. Atau menuntut di akhirat. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Taib. Hadis selanjutnya. Hadis ke kita baca dulu kandungan-kandungan hadis di dalam buku terjemahan kita. Satu, hukum asal dalam bergaul dengan kerabat, yakni hendaknya berbuat baik, bersabar dan memaklumi, bukan bergaul untuk menerima atau memberi. Nah, ini penting ini, ya. Bergaul bukan tujuannya menerima atau memberi, tapi saling melengkapi. Saling melengkapi. Dua, melaksanakan perintah Allah adalah penyebab datangnya pertolongan, bantuan, dan taufik darinya. Nah, ini para ikhwah. Akhwat, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, ini keimanan yang harus kita imani. Kalau Anda taat, saya taat, maka Allah akan menolong. Man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan membuat jalan keluar untuknya. Siapa yang menyambung hubungan rahim, maka niscaya Allah akan memberikan jalan keluar kalau seandainya yang disambung memutus. Nah, itu dia. Ya. Tiga, memutus hubungan rahim adalah sesuatu yang menyakitkan dan menyiksa di dunia, serta menjadi sebab kerugian dan penyesalan di akhirat. Ya, di dunia sebelum akhirat. Dan semua kaedah seperti itu. Siapa yang mengerjakan yang diperintahkan, dia bahagia di dunia sebelum akhirat. Dan sebaliknya, siapa yang melalaikan yang diperintahkan, dia akan sengsara di dunia sebelum akhirat. Begitu juga dalam larangan. Siapa yang menjauhi larangan, maka dia akan bahagia di dunia sebelum akhirat. Bahagia di dunia sebelum akhirat. Ya. Siapa yang mengerjakan yang dilarang, maka dia akan celaka di dunia sebelum akhirat. Persis seperti ini. Yang menyambung, dia akan mendapatkan kebaikan di dunia sebelum akhirat. Yang memutus, dia akan mendapatkan keburukan di dunia sebelum akhirat. Nah, ini yang membuat kita semakin gugup, teguh, gigih untuk berbuat sesuai dengan syariat Islam. Walau dalam perkara-perkara yang kecil, yang dianggap remeh, asalkan itu ada syariatnya, maka niscaya kita akan menggunakan, mendapatkan hal kebaikan dari syariat tersebut jika dikerjakan dan itu merupakan perintah. Ya, jadi jangan pernah remehkan ibu-ibu syariat-syariat Allah ini. Walaupun itu kecil, ringan, dianggap remeh, tidak ada nilainya, tapi kerjakan. Contoh nih, pian masuk mobil, suami pian di mobil, memegang setir mobil, ibu masuk, ya, si permaisuri nih masuk. Kemudian ucapkan salam, assalamualaikum. Kemudian ucapkan bismillah. Itu mobilnya akan berkah. Ya. Ini kadang-kadang terjadi antara suami istri perkara-perkara yang kecil dianggap sopan mengerjakannya. Ya, malu mengerjakannya. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. 4. Setiap hamba hendaknya mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla ketika menunaikan hak-hak dan berbuat baik kepada kerabat dan orang lain. Baik. Kita lanjutkan sekarang hadis yang ke-53. Qala al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Ismail ibn Abi Uwais, qala haddatsani akhi an Salman ibn Bilal, an Muhammad ibn Abi Atiq, an ibn Shihab, an Abi Salamata ibn Abdul Rahman, anna Abba al-Raddad الليثي أخبره عن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول قال الله جل وعز أن الرحمن وأنا خلقت الرحمة وأشتقت لها من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته. Artinya, Ismail bin Abi Uwais mengabarkan kepada kami, ia berkata, saudaraku mengabarkan kepadaku dari Sulaiman bin Bilal, dari Muhammad bin Atiq, dari Ibnu Shihab, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Abu Raddad Al-Laythi. Mengabarkan kepadanya, dari Abdurrahman bin Auf, ia mengatakan bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, aku adalah Ar-Rahman. Aku menciptakan Rahim. Dan aku ambil sebutan untuknya dari namaku. Barang siapa yang menyambungnya, akan aku sambung. Dan barang siapa yang memutuskannya, aku akan putuskan. Atau akan aku putuskan. Biografi dari sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf, ikhwan yang dirahmati oleh Allah, adalah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang wafat pada tahun 32 Hijriah. Nah, dan beliau Abdurrahman bin Auf Al-Qurasyi. Az-Zuhri, salah seorang sahabat Nabi yang dijamin masuk surganya Rasulullah, masuk surga dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk orang-orang yang pertama kali masuk dalam agama Islam. Dan beliau adalah disebut-sebut sebagai orang ke-8 masuk Islam. Ya. Dan beliau termasuk salah seorang sahabat dari 6 sahabat yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai ahlul hilli wal aqd, majlis permusyawaratannya para sahabat. Ya, majlis permusyawaratannya para sahabat. Baik. Abdurrahman bin Auf, seorang pedagang. Ya, seorang pedagang. Dari Abdurrahman bin Auf, ia mengatakan bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman. Ketika ada di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, ini namanya hadis apa, Bu? Hadis qudsi. Ya. Apa itu hadis qudsi? Hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah azza wa jalla. Meriwayatkan dari Allah azza wa jalla. Ya. Yang wahyunya dari Allah dan lafadznya terkadang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu hadis qudsi namanya. Wahyunya dari Allah dan lafadznya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa bedanya antara hadis qudsi dengan hadis biasa? Hadis qudsi dengan hadis biasa. Apa bedanya antara hadis qudsi dengan hadis nabawi? Bedanya adalah kalau ini lafaz dan maknanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini wahyunya dari Allah, lafadznya terkadang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau ini hadis nabawi, lafadznya dan maknanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalilnya Quran surat An-Najm ayat 3-4. Adapun perbedaan antara hadis qudsi dengan Al-Quran hadis qudsi, catat ya Bu biar cepat, hadis qudsi ada 4 perbedaan. 1, hadis qudsi adalah muta'abbidun bitilawatihi. Hadis qudsi tidak muta'abbidun bitilawatihi. Tidak diibadahi dengan membacanya. Tidak diibadahi dengan membacanya. Ini hadis qudsi. Sedangkan Al-Quran diibadahi dengan membacanya. Nah. Ya. Jadi kalau seandainya Al-Quran kita satu hurufnya maka orang membacanya menjadi satu hasanah. Dilipatkan menjadi 10 hasanah. Itu maksudnya diibadahi dengan membacanya. Adapun kita baca hadis qudsi, maka tidak ada satu huruf dari hadis qudsi tersebut diibadahi dengan membacanya. Yang kedua, membaca Al-Quran, hadis qudsi, membacanya tidak berwudu atau memegangnya tidak berwudu. Sedangkan Al-Quran memegangnya wajib berwudu. Yang ketiga, hadis qudsi tidak dipakai di dalam sholat. Sedangkan Al-Quran dibaca saat sholat. Yang keempat, perbedaan antara hadis qudsi dengan Al-Quran adalah Al-Quran mutawatir. Al-Quran mutawatir. Maksudnya hadis qudsi tidak mutawatir. Ada kemungkinan hadis qudsi lemah. Sedangkan Al-Quran mutawatir. Tidak mungkin kedustaan. Karena yang meriwayatkan sangat banyak Al-Quran. Hampir seluruh sahabat meriwayatkan Al-Quran. Yang meriwayatkan Al-Quran sangat banyak. Sedangkan hadis qudsi tidak demikian. Baik, kita lanjutkan. Aku adalah Ar-Rahman. Dan ini adalah nama Allah. Aku adalah Ar-Rahman. Ini berarti kita ambil pelajaran darinya. Allah mempunyai nama Ar-Rahman. Ya. Allah mempunyai nama Ar-Rahman. Dan dalam kaidah tentang nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, maka perlu dicatat bahwa nama-nama Allah adalah tauqifiyah. Nama-nama Allah adalah tauqifiyah. Tauqifiyah artinya diambil sandaran hukumnya dalil dari Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi, kita tidak bisa memberi Allah nama kecuali ada dalilnya dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini nama. Jadi, salah satu nama Allah Ar-Rahman. Kemudian terdapat kaedah yang lain tentang nama-nama Allah. Ini karena tauhid. Orang-orang yang bermanhaj salaf, dia harus lancar ngomong tauhid. Gak boleh bodoh tentang tauhid. Dan saya setiap kali melewati perkara-perkara tauhid, secara pribadi sangat suka untuk membahas. Karena itu iman. Itu dasar pondasi keimanan. Anda ngaji kitab, adab, akhlak banyak-banyak, tapi gak bertauhid, gak manfaat. Ya. Baik. Salah satu hal yang berkaitan dengan tauhid juga, tauhid asma wa sifat, adalah bahwa annal asma a'lam wa awsaf. Al-asma, a'lam, wa awsaf. Artinya, nama-nama Allah itu banyak. Dan di dalamnya diambil sifat. Nama-nama Allah itu banyak. Seperti misalkan, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin. Itu namanya a'lam. Maksudnya nama-nama. Tetapi menunjukkan kepada satu zat. Yaitu Allah Jalla fi'ula. Jadi bukan berarti namanya banyak. Bukan berarti namanya banyak, orang zatnya zatnya juga banyak. Enggak. Menunjukkan kepada nama yang banyak, tetapi satu zatnya, yaitu Allah Jalla fi'ula. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini agak pelik sedikit. Perkara nama-nama Allah lebih sempit dibandingkan perkara pengkabaran tentang Allah. Perkara nama-nama Allah lebih sempit dibandingkan perkara pengkabaran tentang Allah. Apa maksudnya? Nama-nama Allah kita bisa ambil dari ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasul. Sesuai dengan yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Nama-namanya. Tapi kalau kita mengabarkan tentang Allah, maka ini boleh. Tanpa ada dalil dari Al-Quran dan hadis Rasul. Tetapi ditunjukkan secara umum. Misalkan, Allah berbicara. Tapi tidak ada nama Allah Al-Mutakallim. Enggak. Mohon ditutup. Tidak ada nama Allah Al-Mutakallim. Enggak. Tapi itu adalah salah satu pengabaran tentang Allah. Allah Maha Berbicara. Enggak ada nama Allah itu Al-Mutakallim. Enggak. Belum ada dalam Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi itu dari bab, dari perkara pengkhabaran tentang Allah. Bab pengkhabaran tentang Allah lebih luas dibandingkan bab nama-nama Allah. Karena nama-nama Allah, kita katakan tadi apa? Tauqifiyah. Harus ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Contoh yang lain lagi. Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Taib. Apakah Allah dinamai dengan An-Nazil yang maha turun? Tidak. Ya, tetapi kita katakan Allah ya mempunyai kabar tentang dirinya bahwa Allah turun. Tapi tidak dinamai Allah An-Nazil. Paham ini ya, ya ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Taib. Sekarang apa makna Ar-Rahman dan apa bedanya dengan Ar-Rahim? Karena kita baca ayat Al-Quran Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. Maka jawabannya Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perbedaan antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu taala. Ar-Rahman adalah nama yang menunjukkan kepada rahmat yang luas. Rahman adalah nama yang menunjukkan kepada sifat rahmat yang luas. Sedangkan Ar-Rahim adalah yang menunjukkan kepada sifat Allah yang khusus atau rahmat Allah yang khusus. Di antaranya untuk orang-orang beriman. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 43. Wa kana bil mu'minina rahima. Ya. Dan adalah Allah terhadap orang-orang yang beriman sangat rahim. Jadi rahim itu khusus untuk orang-orang beriman. Ya. Adapun rahman itu umum untuk seluruh jenis rahmat. Itu perbedaan pertama. Perbedaan yang kedua, ar-rahman nama khusus milik Allah. Tidak boleh makhluk siapapun bernama dengan nama tersebut. Lihat dalil yang menunjukkan akan hal ini, surat Al-Isra ayat 110. Qul id'ullah aw id'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Berdoalah engkau kepada Allah. Berdoalah kepada Allah Ar-Rahman. Dengan nama apa saja engkau berdoa kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan. Baik itu kita meminta ya Allah atau ya Rahman. Nah, ini menunjukkan Rahman khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada namanya, atau di zaman Abu Bakar As-Siddiq, ada orang yang mengaku menjadi Tuhan. Asalnya mengaku menjadi Nabi, naik pangkat, ngaku jadi Tuhan. Yaitu namanya Musailimah Al-Kadzdzab. Maka dia memberikan gelar pada dirinya, karena dia ditinggal di daerah Yamamah, maka dia memberikan gelar pada dirinya, Rahmanul Yamamah. Ya, Rahmanul Yamamah. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, walamma tajahrama Musailimatul Kadzdzab wa tusamma bi Rahmanil Yamamah, kasahullahu jilbabal kadzib wa syahira bih fala yusamma illa Musailimatul Kadzdzab. Maka ketika si Musailimah ini menamai dirinya dengan Rahmanul Yamamah, ya, padahal itu khusus milik Allah, maka Allah mengenakan kepada si Musailimah ini, menyematkan kepada si Musailimah ini baju kehinaan, yaitu baju kedustaan. Oleh karenanya sampai detik ini tidaklah dikenal si Musailimah kecuali di belakangnya ada istilah, yaitu Al-Kadzab, si tukang dusta. Jadi yang terkenal dari Musailimah bukan malah Rahmanul Yamamahnya, tapi Musailimah Al-Kadzab. Jadi orang selalu seperti itu. Makanya saya lidahnya itu latah. Kalau nyebut Musailimah, pasti di belakangnya ada apa? Al-Kadzab, tukang dusta. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Itu yang dimaksud dengan aku adalah Ar-Rahman, berarti itu nama. Ya. Dan tadi perbedaannya sudah saya sebutkan. Aku menciptakan rahim dan aku ambil sebutan untuknya dari namaku. Maksudnya dari rahim ini akhirnya keluarlah nama Allah Ar-Rahman dan nama Allah Ar-Rahim. Maka barang siapa yang memutus menyambungnya, aku akan sambung, dan barang siapa memutusnya, aku akan putus. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadisnya adalah ancaman tentang orang-orang yang memutuskan hubungan rahim, dan ini kiranya sudah bisa dimaklumi atau dipahami. Hadis selanjutnya. Hadis yang ke-54. Wa an Abil Anbasa Anbasi qala dakhaltu ala Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma fil wahti ya'ni ardan lahu bil Ta'if fa qala atafa lana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam isba'ahu fa qala ar-rahimu sajnatun min ar-rahman wa man yasilha yasilhu wa man yaqta'ha yaqta'hu laha lisanun talqun dalqun yaumal qiyamah. Musa bin Ismail mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Awanah mengabarkan kepada kami dari Uthman bin Al-Mughirah, dari Abul Ambas. Abul Ambas seorang sahabat, seorang tabi'i. Ia berkata, aku menemui Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr maksudnya adalah Abdullah bin Amr ibn As. Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu anhu adalah salah seorang dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang masih muda di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan beliau wafat 63 Hijriah. Abdullah bin Amr masuk Islam. Kemudian berhijrah ke kota Madinah setelah tahun ke-7 Hijriah. Dan beliau masuk Islam sebelum bapaknya masuk Islam, yaitu Amr ibn As. Dan Amr ibn As termasuk dari pemimpin orang-orang kafir Quraisy. Dan akhirnya masuk dalam agama Islam, kemudian menjadi pemimpin dari kaum muslimin. Dan sekali lagi saya katakan, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma adalah sahabat Nabi yang masih muda saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Aku menemui Abdullah bin Amr bin As di Wahd. Wahd yakni sebidang tanah miliknya di Taif. Lalu ia berkata, tanah miliknya, Bu, tanah itu tidak ada apa? Zakatnya. Meskipun berhektar-hektar, ratusan hektar. Saya pernah kenalan dengan orang, dia tanahnya 1 juta hektar. Itu masya Allah. Ya, tapi tidak ada zakatnya kalau tidak ditanii di dalamnya. Kalau ditanii maka zakatnya pada pertaniannya, bukan pada tanahnya. Jadi aset-aset tidak bergerak itu tidak ada zakat padanya. Rumah, mobil, motor, ya, kemudian tanah itu tidak ada zakat padanya kecuali padanya perjualbelian atau dijualbelikan, dijadikan sebagai barang dagangan. Yakni sebidang tanah miliknya di Taif. Lalu ia berkata, Rasulullah SAW menyilangkan jari-jarinya seraya bersabda, Rahim berasal dari Ar-Rahman. Barang siapa menyambungnya, maka dia menyambungnya. Dan barang siapa memutusnya, dia akan memutusnya. Rahim mempunyai lidah lancar dan fasih pada hari kiamat. Para ikhwah, ibu-ibu, akhwat, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahim, Rasulullah SAW menyilangkan jari jemarinya seperti ini. Menyilangkan jari jemarinya seperti ini. Kemudian beliau mengatakan bahwa Rahim berasal dari Ar-Rahman. Rahimun berasal dari Ar-Rahman. Dan ketika beliau menyilangkan seperti ini, tanda bahwa hubungan kekerabatan seperti ini dekatnya. Harus berkaitan satu dengan yang lainnya. Dan kalau Anda perhatikan, ibu-ibu, orang yang mudah ditangkap pembicaraannya adalah orang ketika berbicara pun juga menggunakan isyarat tangan. Ya, isyarat tangan. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, Kemudian ibu-ibu saudara-saudara muslimah, barang siapa menyambungnya, dia akan menyambungnya. Artinya, al-jazaa' min jinsil amal. Siapa yang menyambung rahim, maka Allah akan menyambungnya. Apa maksud Allah menyambungnya? Maksudnya Allah akan menyambungnya dengan rahmatnya. Memberikan terhadap orang tersebut, rahmatnya terus menerus. Dan siapa yang memutusnya, dia akan memutusnya. Siapa yang memutus hubungan rahim tersebut, Allah yang maha kuasa akan memutusnya. Rahim mempunyai lidah lancar dan fasih pada hari kiamat. Nah, ini menunjukkan sesuatu yang harus kita pikirkan nanti di hari kiamat. Ya, bahwa rahim akan mempunyai lidah dan menjadi saksi di hari kiamat. Ustaz, bentuk rahimnya gimana? Allahu a'lam. Yang jelas dia kata abstrak. Jangan sampai ibu maknai rahim adalah apa yang ada pada diri ibu, bukan. Ya, dia akan berbicara nanti pada hari kiamat menjadi pemberat. Riwayat selanjutnya, para ikhwah. Kita baca dulu kandungan hadis ini. Penegasan haramnya memutus hubungan rahim dan tidak menyambung hubungan rahim termasuk dosa besar. Kenapa? Karena diancam dengan siksa tertentu oleh Allah dalam hadis ini. Yang memutus hubungan rahim, dosa besar. Kenapa? Karena diancam dengan siksa tertentu. Ya, siksanya itu diputuskan rahmat Allah. Kemudian ada lisannya yang memberatkannya pada hari kiamat. Dua, pengagungan terhadap rahim dan menyambung hubungan rahim adalah amal sunnah yang sangat dianjurkan. Amal sunnah di sini maksudnya pekerjaan ajaran Rasulullah, bukan hukumnya sunnah, bukan. Tetapi dia adalah perbuatan Rasulullah, ajaran Rasulullah. Hukumnya wajib. Menyambung hubungan rahim, hukumnya wajib. Tapi yang dimaksudkan oleh penulis di sini, amal sunnah, maksudnya adalah perbuatan yang merupakan ajaran Rasulullah salawatu rabbi wasalamuhu wabarakatuhu alaih. Tiga, rahim dapat berbicara dan mengadukan orang yang memutuskannya kepada Allah pada hari kiamat. Nah, ini sudah saya singgung tadi, bagaimana bentuk rahimnya? Allahu a'lam. Bagaimana cara berbicaranya? Allahu a'lam. Ya. Empat, rahim berasal dari asma Ar-Rahman, dari nama Allah Ar-Rahman. Karena itu barang siapa yang menyambungnya, Allah pasti menyambungnya. Sebaliknya orang yang memutusnya, Allah juga memutus rahmat darinya. Satu lagi hadis terakhir ya, pada pertemuan ini, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, hadis yang ke-55. Qala al-musannif rahimahullah al-imam al-Bukhari rahimahullah. Haddatsana Isma'il qala haddatsani Sulaiman an Muawiyah ibn Abi Muzarrid an Yazid ibn Ruman an Urwah ibn Zubair أن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرحم شجنة من الله من وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله. Ismail mengabarkan kepada kami, ia berkata, Sulaiman mengabarkan kepadaku dari Muawiyah, dari Abi Muzarrid. Yang benar itu Abi Muzarrid. Muzarrid, ya. Bukan Muzarrad, Muzarrid. Dari Yazid bin Marwan, dari Urwah bin Az-Zubair, dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahim adalah akar dari Allah. Dan barang siapa yang menyambungnya, ia akan disambung oleh Allah, dan siapa yang memutusnya, ia akan diputus oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Biografi perawi yang meriwayatkan hadis ini adalah Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Langkah indahnya nama tersebut, Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibundanya orang beriman dan wanita yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wafat pada tahun 58 Hijriah, dan beliau istri ketiga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan istri satu-satunya yang perawan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Aisyah radhiyallahu anha mempunyai keutamaan di atas seluruh wanita sealam semesta. Wa fadlu Aisyata ala sa'irin nisa ka fadli tharidi ala sa'irit ta'am. Keutamaan Aisyah radhiyallahu anha dibandingkan seluruh wanita seperti keutamaan makanan tharid dibandingkan seluruh makanan. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahim adalah akar dari Allah. Barang siapa yang menyambungnya, ia akan disambung oleh Allah, dan siapa yang memutuskannya, ia akan diputus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pemahamannya pun sudah kita maklumi bersama. Naam. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Kalau ada pertanyaan, alhamdulillah. Kalau tidak ada, saya menggunakan waktunya untuk menambah dua hadis lagi. Nah, ada pertanyaan, Bu? Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau kita sudah terlanjur sakit hati dengan saudara kita yang kadang karena lisan dan perbuatan yang tidak kita sukai sudah meminta maaf tapi diulang-ulang lagi kesalahannya? Maka jawabannya, terus maafkan, terus dapat pahala. Terus maafkan, terus dapat pahala. Ka'anna tusiffuhumul mal, seakan-akan engkau memberikan kepada mereka bara api. Dan makan bara api sudah saya sebutkan tadi, ya. Tidak bagus mendendam. Orang mendendam itu perangutan. Orang perangutan itu lakas tuha. Pinanya, Bang. Dalilnya kan ditahu loh. Bagaimana adab kita menegur teman yang salah? Terkadang teman itu menegur kita di depan umum dan di grup. Sehingga kita kadang orang awam tambah bersalah karena malu ditegur depan umum atau di grup sosmed. Maka jawabannya inilah yang kita sebutkan tadi. Harus bersabar dengan kelakuan lawan sosial kita. Interaksi kita dengan manusia mengkonsekuensikan kita seperti itu. Kalau seandainya kita ditegur di depan umum, kemudian kita menerima, maka ucapkanlah jazakumullahu khairan. Nanti ketika berduaan ataupun di chat berduaan, maka ucapkan terima kasih banyak atas nasihatnya, tegurannya. Tapi mohon jika ada teguran diharapkan untuk japri saja. Itu lebih utama, lebih diterima, ya. Bahkan ada perkataan Imam Syafi'i, kalau seandainya nasihat itu disebarkan secara umum, maka itu adalah lebih tepat penghinaan dibandingkan memberikan nasihat. Tetapi perlu diperhatikan, jika nasihat itu disampaikan ke tengah umum karena kekeliruan yang sudah menyebar, maka tidak mengapa dan itu tidak menghinakan orang yang dinasihati karena kekeliruan yang sudah menyebar, ya. Wallahu alam. Apa hukumnya seorang suami suka bersilaturahim dengan janda-janda dengan dalih menyantuni mereka, Ustaz? Ya, kalau seandainya di sini ada kata-kata silaturrahim, saya sekali lagi katakan, silaturrahim itu digunakan untuk apa? Untuk para kerabat, keluarga yang ada hubungan rahim dan darah, ya. Maka kalau sama janda bukan silaturrahim, tapi menjalin hubungan, ya. Hubungan ukhuwah, yaitu persaudaraan keimanan. Tetapi jika yang dimaksud adalah menyantuni janda, maka tidak perlu terlalu intens mengunjungi, ya. Bisa melalui orang lain, bisa misalkan diberitahu bahwasanya di sana di toko si fulan silahkan ambil, itu ada haknya janda. Cukup, tidak perlu untuk dikunjungi satu-satu, dikhawatirkan nanti menjadi fitnah di tengah masyarakat. Yang jelas, kalaupun dikunjungi, jangan sampai terjadi fitnah di tengah masyarakat. Ya, apalagi ngalihai sudah. Ya, itu dijauhi hal-hal yang mendatangkan fitnah. Nah, barakallahu fiik wa fiik barak. Apakah berdosa apabila saya menghindari teman yang sudah jahat kepada saya, menyebarkan aib saya dan lain-lain? Tapi sebenarnya saya sudah maafkan, karena apabila melihatnya hati saya masih terasa sakit. Tetapi saya tidak berniat memusuhi. Maka jawabannya, berharap pahala lah dari perbuatan Anda, yaitu sudah memaafkan orang yang menyakiti hati Anda. Dan kemudian naikkanlah status pemaafannya tersebut agar pahalanya lebih besar, yaitu dengan berlapang dada. Dan itulah yang disebutkan dalam syariat Islam, fasfah anhum wa qul salam. Maka maafkan, fa'fu anhum wasfah, maafkan dan lapang dadalah. Ya, maafkan dan lapang dadalah. Jadi berlapang dadalah, berusaha berlapang dada. Memang berat, tapi berusahalah berlapang dada. Adapun dikatakan apakah berdosa menghindari kawan yang sudah berbuat jahat, maka jawabannya adalah kalau dimaksud menghindari, tidak mau bersalaman apabila ada dia, kemudian kita kabur apabila dia jalan di gang A, kita memilih jalan di gang B. Apabila dia hadir di pengajian hari Kamis, tidak mau hadir karena ada dia. Ya, saya maunya cuma malam Kamis dan semisalnya. Maka ini dikhawatirkan nanti berdosa. Dikhawatirkan berdosa. Karena Rasulullah SAW mengatakan, al-muslimu akhul muslim. Orang muslim saudara kepada muslim yang lain. La yahjuruhu, tidak memboikotnya. Wala yakhzuluhu, tidak menghinakannya. Wala yadhlimuhu, tidak menzaliminya. Wala yuslimuhu, tidak menyerahkannya kepada musuh. Bihasabi mri'in minasyarri an yahqira akhahul muslim. Cukup sebagai sebuah keburukan jika seseorang menghina muslim lainnya. Maka saya katakan sekali lagi, berlapang dadalah. Kalaupun bertemu dengan dia, berusahalah untuk menghilangkan sakit hati tersebut. Ya. Kemudian kalau seandainya dia masih melakukan perbuatan yang kita anggap menyakiti hati kita, dinasihati dengan baik-baik, dengan santun dan rahasia. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf bertanya di luar tema. Bolehkah seorang muslim bekerja di klinik kecantikan apabila di dalamnya ada praktek pelayanan sulam alis, bibir, filler, hidung, dan sebagainya? Sulam bibir itu kayak apa, Bu? Lu enak betakun lawan dokter kecantikan. Bibir lu ini perlu disulam kah? Maka jawabannya, ini termasuk daripada al-mughayyirati li khalqillah. Termasuk dari merubah ciptaan Allah. Dan merubah ciptaan Allah hukumnya haram dan dosa besar. Dapat laknat Allah. Dan siapa yang bekerja di dalamnya, dia dikhawatirkan tolong menolong di dalam praktek ini. Nah, maka saya katakan, ya, saya teruskan dulu pertanyaannya. Tetapi muslimah tersebut hanya bekerja sebagai penanggung jawab terhadap pengelolaan obat, kosmetik, dan sediaan farmasi lainnya. Tidak ikut melakukan pelayanan. Bagaimana hukumnya? Yang jelas, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, klinik yang seperti ini, dia dua mata uang. Yang pertama untuk pengobatan, maka itu hal tersebut diperbolehkan. Yang kedua, untuk kecantikan, maka ini diharamkan karena telah merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau begitu bagaimana Ustaz, saya sebagai farmasinya, apotekernya, ataupun yang kasirnya, ataupun satpamnya? Maka jawabannya, ya, asal hukumnya adalah mubah. Selama tidak berkaitan langsung dengan merubah ciptaan Allah. Paham Bu ya? Asal hukumnya apa? Mubah. Selama tidak berkaitan dengan ciptaan Allah. Karena klinik-klinik ini asal hukumnya mubah. Jika digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Seperti melakukan operasi untuk pengobatan. Misalkan giginya nempel 3, maka dilakukan pengobatan, harus ada operasi kecantikan padanya. Nah, ini pengobatan tidak mengapa, ya. Ataupun misalkan perempuan alisnya nyambung dan banyak bulu di pipinya atau berjenggot perempuan, maka ini diperlukan untuk melakukan pengobatan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana kalau kita sudah terlanjur sakit hati? Ini sudah tadi. Tiga, bagaimana caranya kita ingin silaturahim dengan orang yang sudah meninggal, orang tua? Maka seperti yang sudah kita ungkapkan pada waktu yang lalu, bahwa ketika orang tua sudah meninggal, kita bisa berbakti kepada mereka dengan berbagai macam cara. Yang pertama, terutama yang berkaitan dengan hubungan rahim, ya, melakukan kebaikan kepada saudara bapak atau saudara ibu, terutama saudara ibu. Karena Rasulullah SAW bersabda, al-khalah bimanzilatil bibi itu sejajar dengan ibu. Maksudnya dalam perbuatan baik, kedudukannya hampir sejajar dengan ibu. Ya. Kemudian juga kalau orang tua kita sudah meninggal, orang tua kita punya kawan-kawan dekatnya, gengnya lah begitu dalam tanda kutip, maka sambung hubungan dengan kawan-kawan dekat bapak kita atau ibu kita yang sudah meninggal. Inna min abaril bir an yasila wudda ahli abih. Sesungguhnya bakti yang paling bakti adalah menyambung hubungan dengan orang yang dicintai oleh orang tuanya. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik wa fiik barak. Bolehkah berkunjung bersilaturahim ke tempat paman atau bibi dengan niat untuk menaikkan rezeki? Maksudnya apa? Mungkin memberikan rezeki. Hah? Oh, menambah rezeki maksudnya. Oh ya, ada hadis yang baru yang nanti kita akan bahas, hadis ini, hadis apa namanya selanjutnya ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu an yubsata lahu fi rizqi wa yunsa'alahu fi athari falyasir rahimah." Hadis ke-56 dan ke-57. Nah, dengan ini mungkin dengan pertanyaan ini ya nanti pekan depan langsung ke bab 29. Ya. Karena hadisnya berbunyi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengabarkan kepadaku, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung silaturahim. Dalam hadis yang ke-57 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung hubungan rahim. Maka ini hadis maksudnya adalah seseorang yang apabila menyambung hubungan rahim, maka rezekinya bertambah. Taib. Bolehkah kita pergi ke rumah paman, ke rumah bibi dengan niatan ini? Maka jawabannya jelas boleh. Kalau tidak boleh, untuk apa hadis tersebut disebutkan? Ya, jelas boleh. Tetapi lebih utama dia niatkan berziarah karena Allah, kemudian nanti jika ada niat agar usaha lancar, hutang terlunasi, rezeki nambah, maka ini sebagai niat kedua dan itu tidak berpengaruh pada niat seseorang. Boleh seperti itu karena ada hadisnya. Ya. Nah, timbul pertanyaan lagi dari hadis ini. Apa yang dimaksud dengan ditambah rezekinya? Apakah yang ada dalam kitab Allahul Mahfuz atau yang bagaimana? Maka jawabannya adalah hadis yang seperti ini jika dikaitkan, catat nih baik-baik ya Bu, hadis yang seperti ini jika dikaitkan dengan takdir, maka maksudnya adalah takdir yang muqayyad, takdir yang tergantung. Artinya di dalam kitab Lauhul Mahfuz tertulis tergantung. Maksudnya begini. Si fulan jika menyambung hubungan rahim maka rezekinya bertambah sekian. Si fulan jika tidak menyambung maka rezekinya hanya sekian. Dan ternyata dia menyambung. Nah, itu sudah tertuliskan. Seluruhnya, detil-detilnya sudah tertuliskan di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Itu disebut dengan takdir apa tadi Bu? Muqayyad. Ya. Itu jawaban pertama yang sering disebutkan oleh para ulama. Jawaban yang kedua, yang berubah bukan di Lauhul Mahfuz, tetapi yang berubah adalah pada catatan para malaikat. Dan malaikat tidak tahu ending seseorang. Dia hanya menulis secara global takdir yang Allah beritahukan di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Tetapi secara umum. Adapun endingnya, rinciannya tidak diketahui. Wallahu a'lam. Itu memahami hadis tersebut dikaitkan dengan takdir. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah saya termasuk memutus silaturahim dengan mendelet nomor HP sepupu saya? Karena dia suka memprovokasi keluarga saya yang lain. Karena saya mengikuti salaf. Maka jawabannya dikatakan memutus hubungan ada semacam itu. Kalau seandainya sampai menghapus nomor HP. Tetapi ya lebih baik tetap menyambung hubungan. Dan bersabar dengan apa yang telah dia lakukan terhadap kita. Bahkan orang-orang seperti itu biasanya dalam pengalaman berdakwah biasanya merekalah yang nanti mau menerima dakwah ini. Maka bersabarlah dengan keadaan itu ya. Wallahu a'lam. Jika kita memaafkan orang, apakah di akhirat ada tambahan pahala lagi? Karena terkadang saya merasa dizalimi tapi minta dibalasi di akhirat aja. Meminta mengambil pahalanya di akhirat. Ada orang berkata kepada saya, Ustaz, saya tidak akan gubris orang yang menzalimi saya. Tapi di akhirat saya tuntut dia. Nah, ini kita katakan sikap Anda seperti itu boleh. Tetapi lebih utama memaafkan. Kenapa? Karena memaafkan pahalanya besar, diampuni oleh Allah. Lebih besar dibandingkan Anda menerima pahala dari orang yang menzalimi Anda. Kan gini, orang yang menzalimi Anda akan mentransfer pahala nanti di akhirat kepada Anda sebagai bentuk bayaran tebusan atas kezalimannya terhadap Anda. Baik. Itu kalau Anda menuntut nanti di akhirat. Tetapi kalau seandainya memaafkan di dunia, maka di dunia saja Anda sudah diampuni dosanya. Sedangkan yang tadi, yang menuntut di akhirat, Anda meskipun dapat transferan pahala dari orang lain, tapi belum ada legalitas Anda di, apa Bu? Sehingga saya bisa menjelaskan, kenapa lebih besar pahalanya. Orang yang menuntut di akhirat, ya, dia boleh. Dia akan dapatkan transfer pahala sesuai dengan kezaliman yang dilakukan kepada dirinya. Ya, dia akan dapat transfer pahala. Baik. Tetapi yang memaafkan di dunia, dia akan diampuni dosanya. Dan diampuni dosanya dicap masuk surga berarti. Kenapa memaafkan di dunia lebih utama dibandingkan menuntut di akhirat? Berdasarkan penjelasan saya tadi, Bu. Kenapa? Karena yang menuntut di akhirat belum tentu di Di apa? Di ampuni. Belum tentu dijamin surga. Sama seperti hutang, Bu. Hutang. Ustaz, si Din berhutang lawan Nun Setai. Berjanji sebulan. Sekarang sudah setahun kada bayar. Mbah itu ditagih sangit-sangit. Ya ulun biarkan selesai. Tapi di akhirat ulun tuntutnya. Ya? Maka boleh tidak seperti itu? Boleh. Hak dia. Tetapi membebaskan orang yang berhutang, menghalalkan orang yang berhutang lebih utama. Kenapa? Karena menghalalkan orang yang berhutang dijamin surga. Sedangkan membebaskan orang yang berhutang, meskipun dapat nanti transferan pahala karena orang tersebut menebus hutangnya kepada kita, tetapi belum tentu dijamin surga. Paham, Bu, perbedaannya? Paham kada? Barakallahu fiik wa fiik barak. Jika saudara kandung malas sholat, walau sudah sering dinasehati, terkadang perasaan saya yang saat ini membantu biaya kuliah terasa kecewa dan terasa lelah. Apa sikap yang harus dilakukan? Maka jawabannya, terus saja nasihati. Pahala sedekah Anda tidak akan pernah berkurang. Terus nasihati. Sampai dia yakin betul, merasa di dalam hatinya, kakak saya menasehati saya karena Allah, tidak menginginkan apa-apa. Terus nasihati. Bersabarlah akan kelakuan adik tersebut. Dalam artian, teruslah nasihati. Jangan putus asa. Adapun sedekah yang Anda lakukan, maka sudah tentu akan diganjar oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yudhi'u ajral 'amilin" atau ajral muhsinin. Allah tidak menyia-nyiakan orang pahala atau amal saleh orang yang berbuat kebaikan. Barakallahu fiik wa fiik barak. Bolehkah seorang ikhwan yang telah nazar selalu berkunjung ke rumah akhwat untuk menanyakan hal-hal yang penting daripada lewat sosial media secara berdua-duaan? Haram. Ya, kecuali ditemani oleh siapa? Mahramnya. Ya, kecuali ditemani oleh mahramnya. Maka solusinya sebenarnya la kasih segerakan sebelum ada cinta dalam diam. Ya. Pada pekan yang lalu kan ada pertanyaan cinta dalam diam. Ya, segerakan. Kalau ada niat baik, segerakan. Sehingga menjauhi godaan. Kemarin ada yang curhat sama ulun. Laki-laki, ikhwan. Ustadz, saya ada kenal dengan seorang akhwat. Taib, lalu sekarang dia mondok, Ustadz. Lalu, saya sepertinya sudah memutuskan untuk menunggu si akhwat ini, Ustaz. Lalu saya bilang, ya. Lalu benarkah apa yang saya perbuat, Ustaz? Maka saya katakan, itu kembali lagi kepada si ikhwan, si laki-laki. Asalkan tidak berhubungan. Yang lucunya beliau katakan begini, alhamdulillah, Ustaz. Semenjak dia masuk pondok, kami tidak pernah berhubungan lagi. Berarti sebelumnya berhubungan. Dan itu sudah ngaji di sini. Dua-duanya ngaji lagi. Ini tidak benar. Hai saudari-saudari muslimah, perawan ting-ting. Ya, mahalkan diri Anda. Jangan mau dengan laki-laki playboy. Ya, mau di chat, mau di... Jangan. Dan seperti yang sudah saya ungkap, yang waktu kita melakukan talk show atau apalah namanya, menikah itu sunnahku. Ada yang hadir di sini? Banyak yang hadir? Hah? Ya, maka saya katakan, kalau Anda sering bertanya, dan ini pertanyaan sering ditanyakan oleh para perempuan, Ustaz, apakah kami harus menunggu, Ustaz? Laki-lakinya cinta dalam diam, Ustaz. Dia tidak berani mengungkapkan, dia tidak berani datang ke orang tua, dia. Apakah kami harus diam? Maka ada cara syar'i. Bilang ke orang tua, "Pak, coba tanyakan kepada laki-laki tersebut, kira-kira apakah memang mau menikahi saya atau tidak?" Tanyakan. Itu tidak mengapa. Ya, jangan sampai terjadi hal-hal yang diharamkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdosakah saya membiarkan keluarga dekat saya menikahkan putrinya, anak hasil di luar nikah, memakai bin ayah biologisnya? Saya tidak mengetahui apakah ayah ibunya mengetahui haramnya menikahkan putrinya seperti itu. Maka jawabannya, kalau ditanyakan berdosakah saya membiarkan, maka jika kemaksiatan dibiarkan, tentunya berdosa. Ya, tentunya berdosa. Karena sama saja dengan merelakan. Maka yang perlu dilakukan adalah menasehati. Kalau seandainya anak hasil zina tidak diperbolehkan dinasabkan kepada ayah biologisnya. Meskipun si ayah ini menikahi wanita yang dia zinahi, yang itu adalah ibunya, ibu si anak ini berarti. Ya. Tetapi pernikahannya masih dalam keadaan hamil, maka ini tetap saja tidak boleh dijadikan sebagai wali. Lalu walinya siapa? Walinya adalah hakim. Ya. Dia berwali kepada hakim yang menikahkannya. Dan itu adalah anak ibunya. Perempuan itu anak ibunya, bukan anak bapaknya. Dan di sini saya ingin mengingatkan, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, jaga kesucianmu. Sungguh pertanyaan seperti ini sangat banyak. Anak hasil zina itu sangat banyak. Dan ini sangat ironi. Ya, dan ingat, syahwat tidak mengenal cadar. Tidak mengenal jenggot. Tidak mengenal ustaz. Tidak mengenal yang sudah ngaji. Panitia kajian. Syahwat lintas manusia. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jaga, jangan sampai kita ataupun anak-anak perempuan kita yang seperti itu, na'udzubillah. Sering sekali pertanyaan, itu berarti kan banyak terjadi di masyarakat. Anak hasil zina, berarti banyak perzinahannya. Dan ini salah satu sebabnya adalah laki-laki terlalu berpilih. Perempuan terlalu berpilih. Ya. Laki-laki sudah umur 28, 29, mau kepala 3, masih milih-milih terlalu banyak. Maka ini mengakibatkan perzinahan, hubungan yang diharamkan. Dosa, salah satu dosa yang disepakati keburukannya oleh semua agama dan semua peradaban. Itu dosa zina. Maka hati-hati ibu-ibu. Dan kita berdoa mudah-mudahan kita dijauhkan dari perbuatan ini. Bagaimana sikap kita di lingkungan tetangga yang suka menggosip, apa harus dijauhi? Maka seperti yang saya ungkap tadi, ya Bu ya, kalau dia menggosip maka kita harus nasihati. Kalau tidak berhenti, maka baru minta izin untuk keluar. Mohon maaf, saya akan keluar dari majelis ini karena terjadi penyimpangan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf di luar tema, pada hari lahir saya tidak merayakan ulang tahun, tapi ada yang memberi saya uang. Bolehkah saya menerima uang tersebut? Ambil hadiah halal. Ya. Barakallahu fiik wa fiik barak. Bagaimana batas janda dalam mencari nafkah agar tidak menjadi fitnah? Maka jawabannya, kenapa hari ini banyak janda? Maka jawabannya, ibu-ibu, perempuan di zaman Rasulullah SAW, terutama istri-istri Nabi Muhammad SAW, setelah beliau meninggal, maka istri-istri Nabi Muhammad SAW berusaha. Ada yang dagang, ada yang jualan, ada yang masak, dan semisalnya usaha. Ini menunjukkan bahwa perempuan berusaha tidak mengapa. Tetapi tentunya ada batasan-batasan koridornya. Mengerjakan pekerjaan yang cocok untuk perempuan. Tidak mengerjakan maksiat saat pekerjaannya. Baik itu ikhtilat, khalwat, membuka aurat, atau yang semisalnya. Dan yang paling utama nasihat saya adalah janda-janda ini carilah suami-suami. Ya, suami-suami yang bisa menjadi kepala keluarga. Ustadz, tidak ada yang bisa mengalahkan suami saya yang dulu. Ada yang bisa mengalahkan. Ya. Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata seperti itu, tetapi ternyata ada yang lebih daripada Abu Salamah radhiyallahu anha. Maka ya, saya katakan kepada para jandaisme, menikahlah. Ya, menikahlah secepatnya dan semoga ini menutup kemungkinan terjadinya fitnah, gonjang-ganjing, pembicaraan orang dan semisalnya. Wallahu a'lam. Bagaimana cara menghilangkan seorang ikhwan yang pernah berziarah ke hati ini? Karena karena karena sang ikhwan telah menikah dengan akhwat lain, yaitu teman sendiri. Itu nyesek banget. Maka jawabannya, kawani teman itu. Ya kan halal di dalam agama Islam. Kalau seandainya dia tidak bisa mengeluarkan rasa yang sudah dia berikan kepada si laki-laki tersebut, maka dia tawarkan dirinya, halal. Secara syariat dia halal. Dan itu bukan pelakor. Ya, secara syariat dia halal. Tetapi kalau memang ternyata laki-laki tersebut tetap memilih teman sendiri, maka akhirnya kita mencari laki-laki yang lain. Biarkan cinta itu dalam diam. Barakallahu fiik wa fiik barak. Pertanyaan dari Sampit. Kayak apa amun ada si pulan menyakiti hati si pulan nang saikungnya, tapi pulan nang awakti kada meminta maaf wan si pulan nang seikungnya tadi, kayak apa solusinya? Ulun kada paham pertanyaan pian. Mohon maaf belum paham pertanyaannya. Kalau berkurban kambing harus laki-laki kah? Tidak mesti. Boleh laki-laki perempuan. Bukan laki-laki. Boleh betina dan jantan. Bahasanya kok laki-laki perempuan. Boleh betina dan jantan. Ya, cukup kiranya kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.